semi bunga cintaku kala awal kita bertemu. Kau pandang seraut wajahku, lalu kau ulurkan tanganmu. Tiada kata, tiada tanya, hanya mata terpesona. Di zaman kita berpisah, engkau melambaikan tanganku. Kau kecup ujung jarimu, tanda salam berjumpa lagi. Esok janjikan bertemu. Di awal bercinta terasakan indah, terbentang keindahan nipahnya cinta. Berjuta rasanya, berjuta indahnya, salam berjumpa lagi. Salam mesra, salam rindu, esok janjikan bertemu. Di awal bercinta terasakan indah, terbentang keindahan nikmatnya cinta. Thank you.